Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, upaya pemberantasan korupsi di tanah air tak bisa dipisahkan dengan upaya reformasi birokrasi. Menurutnya, jika di bagian hulu aparat pemerintah telah dipangkas jumlahnya serta dicukupi penghasilannya, maka pada sisi hilir, sanksi bagi para pegawai pemerintah yang berani melanggar juga harus sangat berat. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, mengapa Bapak menilai pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan reformasi birokrasi? Karena begini, dari segi pelayanannya, jasa pelayanan publik, kemudian dari segi struktur kepegawaian dan tanggung jawab dan implikasinya pada remunerasi, pada gaji. Singapura itu salah satu kuncinya pada tahun 71 dengan visi 20 tahun dulu yang dilakukan adalah streamlining. Jadi melakukan perampingan pegawai negeri sampai tercapai angka ideal minimal 1 banding 150 gitu. Setelah itu kualitasnya ditingkatkan, remunerasinya distandarisasi sama dengan swasta gitu. Contoh realnya seperti apa Pak Her? Contoh, saya berkali-kali selalu banyak kesempatan tuh ngasih contoh satu panglima divisi di Angkatan Darat, Kostrat, itu dua divisi. Satu divisi itu personelnya 33 ribu, dipimpin oleh Jenderal Bintang 2, gajinya plus tunjangan dan lain-lain, itu kalau nggak nyolong kiri-kanan dia dapat 15 juta, sekarang udah naik, ya mungkin sekitar 25 lah, maksimal 30 juta. Dengan tanggung jawab personil 33 ribu. Kalau di swasta yang dengan buruh 33 ribu, gajinya minimal kan 150 gitu. Nah kalau 150 dengan standar sekarang ya gitu. Kenapa panglima divisi itu tidak dinaikkan gajinya dari menjadi 150 juta gitu. Tapi dia nggak boleh ngambil apa-apa, suruh latihan perang aja tiap hari sehingga Malaysia pun jadi takut ke kita. Kan harusnya begitu. Ini kan nggak, karena gajinya 15-20 juta atau plus-plus ini 30 juta sebulan, merasa kurang karena anak buahnya nanti ada yang sakit, ada yang ini. Asuransi nggak mandai untuk itu, dia harus kurang, harus kiri kanan segala macam gitu kan, dijadikan alasan kemudian. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.